Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah mempelajari tata cara sholat gerhana. Perbedaan tata cara sholat gerhana dengan sholat lima waktu, perbedaannya di mana? Dalam hal apa perbedaannya? Baik. Dalam hal berapa kali ruku? Dua. Itidalnya berapa kali? Rukuknya dua kali, itidalnya dua kali juga sebenarnya. Itidal mengikuti rukuk. Hasan. Rukuk yang kedua dan itidal yang kedua hukumnya apa? Hukumnya pada sholat gerhana kan dua kali ruku, dua kali itidal. Nah, ruku yang kedua dan itidal yang kedua itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib atau mustahab? Pilih saja, tinggal pilih. Rukun atau wajib atau mustahab? Mustahab. Baik. Jadi kalau misalkan, coba itu. Kalau antum masbuk, misalnya orang sholat gerhana, antum terlambat datang. Ternyata antum dapat bersama imam rakaat pertama, tapi sudah rukuk yang kedua. Bagaimana antum cara menyelesaikan sholatnya? Itu dianggap dapat berapa rakaat kalau begitu? Antum masih rakaat pertama bersama imam dapat, tapi sudah rukuk kedua. Dapat rukuk kedua, dapat. Berarti dianggap dapat rakaat itu atau tidak? Tidak. Berarti hanya dapat berapa rakaat dengan imam kalau begitu? Satu. Berarti setelah imam salam, apa yang antum lakukan? Nambah satu rakaat. Berapa kali rukuk? Dua kali. Ahsan. Berarti pada faham ini ya. Jadi yang merupakan rukun yang pertama, rukuk yang pertama. Nah. Alhamdulillah. Ya, sudah pada faham. Iktidalnya diperlama tidak pada sholat gerhana? Iktidal. Dipanjangkan gak iktidalnya? Coba Usama. Dipanjangkan gak iktidalnya? Diperlama gak? Atau ada rincian? Kan ada dua iktidal loh. Iktidal yang pertama diperpanjang. Jadi tidak lama gitu kemudian baca lagi Al-Fatihah. Hah? Kenapa? Iktidal yang kedua tidak diperpanjang. Begitu. Iktidal yang pertama diperpanjang, iktidal yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Ya, betul, serak. Iya, diulang-ulang tahmidnya dipanjangkan atau hanya satu kali dipersingkat? Nah, yang diperpanjang yang mana? Yang kedua sama. Nah, keliru tuh. Yang pertama rukunya panjang karena berdirinya lama, bacaannya panjang. Ketika i'tidal, subhanallahi wal hamdalah, ketika i'tidal persingkat saja ini yang pertama ini. Rabbana wa lakal hamdu, sudah langsung bersedekat lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Baca surat yang panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian rukuknya diperpanjang tapi lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian i'tidal lagi. Nah, ini i'tidal ini yang diperpanjang. Nah, i'tidal yang akan dilanjutkan dengan sujud ini yang diperpanjang. Menurut pendapat yang rajih berdasarkan riwayat yang sahih. Hadits siapa? Jabir dalam Sahih Muslim, hadits Abdullah bin Amr bin Ash, Sunan Nasa'i, Sayyidina Khuzaimah dan Sunan Al-Baihaqi. Duduk antara dua sujud diperpanjang enggak? Diperlama enggak? Perlama enggak? Perlama juga. Nah, dalilnya hadis Abdullah bin Amr bin As, nah, riwayat Nasa'i dan yang lain Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi. Yang rajih. Baik, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan masalah apabila sholat telah selesai sementara gerhana belum berakhir. Ya, dan ini di masa kita ini kemungkinannya sering ini. Kenapa? Karena kita biasanya tidak kuat sholat lama kan. Nah, beda dengan Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Jadi baik misalkan yang sholat, ikut sholat berjamaah di masjid dan itu afdol, atau yang sholat sendiri di rumahnya, kan sudah kita pelajari bahwa sholat gerhana ini yang rajih sholat sunnah disyariatkan dikerjakan oleh semua orang, ya, baik berjamaah di masjid ataukah sendiri-sendiri di rumah, laki-laki dan wanita yang bermukim dan musafir ketika terjadi gerhana. Yang datang berkumpul ke masjid afdol, tapi yang tidak datang ke masjid tidak masalah, laksanakan di rumahnya, ya, kerjakan di rumah sendiri, ya. Begitu pula kaum wanita yang ada di rumah jika tidak datang ke masjid ikut berjamaah, kerjakan di rumah, sholat sendiri, upayakan mengerjakan sholat gerhana ini semampunya. Wajib. Nah, sudah sholat, baik misalkan yang berjamaah di masjid atau yang sholat sendiri di rumahnya, ternyata gerhana masih berlangsung, sholat sudah selesai. Sudah selesai sholat, gerhana masih berlangsung. Apakah berarti sholat lagi? Jawabannya tidak. Nah, sholatnya hanya satu kali. Adapun waktu yang tersisa, ya, dimanfaatkan untuk berzikir, berdoa, dan istighfar. Berdasarkan beberapa hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis Abu Bakrah. Di antaranya adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari. Ya. Ana bacakan lafadznya ya, sambil kita mendengar hadis-hadis tentang kusuf. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar. Kunna adalah kami 'inda Rasulillah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fankasafatis syamsu. Kemudian tiba-tiba matahari mengalami gerhana. Terjadi gerhana matahari. Di waktu duha ya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kaget ya. Yajurru ridaahu. Berdiri keluar dari rumahnya, yajurru ridaahu, mengambil ridanya. Rida itu pakaian ya, pakaian yang dikenakan untuk menutup tubuh bagian atas, itu rida, pakaian yang menutup tubuh bagian atas. Bagian bawah kan sarung, sirwal, sarung. Bagian atas apa namanya, rida. Jadi rida itu untuk menutup tubuh bagian atas. Rida Nabi itu tidak sempat dipakai, saking kagetnya terjadi gerhana. Ya. Diseret. Nah. Oleh Nabi sambil berjalan gitu, sambil dikenakan. Ya. Hatta dakhala al-masjid, sampai beliau masuk masjid. Fadakhalna, maka kami kemudian kami ikut masuk bersama Nabi. Fasalla bina rak'atain, kemudian beliau sholat mengimami kami 2 rakaat. Hatta jalatis syamsu, sampai matahari muncul lagi, kelihatan lagi, gerhananya selesai. Jadi memang Nabi karena sholatnya panjang, sempurna, jadi ketika selesai dari sholat, itu gerhana sudah selesai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya, dalam rangkaian khutbahnya, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani, tidaklah mengalami gerhana, li mauti ahadin, karena kematian seseorang. Bukan gara-gara kematian seseorang, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Fa idza ra'aitumuhuma, oleh karena itu, apabila kalian melihat gerhana matahari, gerhana bulan, fasallu, perhatikan. Ini yang kita inginkan dari hadis. Fasallu, maka sholatlah kalian. Wad'u, dan berdoalah kalian. Hatta yukshafa ma bikum. Hatta yukshafa ma'abikum, hingga disingkap gerhana yang menimpa kalian. Doa kepada Allah, ya Allah akhiri gerhana ini, ya Allah kembalikan cahayanya buat kami, ya Allah. Doa seperti itu supaya situasi yang menakutkan ini ya segera diakhiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini kondisi takhwif. Kondisi takhwif. Allah sedang menakut-nakuti hamba-hamba dengan itu. Maka doa, sholat. Sholat sudah selesai, belum berakhir juga, doa. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk mohon kepada Allah agar gerhana ini berakhir. selesai. Ya, hadis yang lainnya semakna dengan hadis Abu Bakar ini, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Ini lebih lengkap lagi hadis Abu Musa Al-Asy'ari ini. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari penggambarannya lebih menakutkan lagi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fazi'an, dalam keadaan kaget. Yakhsha an takuna as-sa'ah, khawatir terjadi kiamat. Kan kejadian tidak biasa ini. Tiba-tiba matahari hilang cahayanya. Fa'atal masjid, kemudian Nabi mendatangi masjid. Fa'salla, kemudian sholat. Bi'atwala qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu, sholat dengan berdiri, ruku' dan sujud yang paling lama yang pernah aku lihat. Ya, selamanya. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu, yang pernah aku lihat, ya, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang paling panjang. Wa qala, dan Nabi mengatakan dalam rangkaian khutbahnya, hadhil ayatul lati yursilullahu, hadhil ayatu, ayat-ayat ini, tanda-tanda kekuasaan ini, allati yursilullahu, yang Allah kirim kepada hamba-hambanya, la takunu limauti ahadin wala lihayati, bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, walakin yukhawwifullahu bihi ibadah, tetapi Allah menakut-nakuti dengan itu hamba-hambanya. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik, oleh karena itu apabila kalian melihat sesuatu dari perkara itu, yakni melihat suatu gerhana, fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi, maka hendaknya kalian bersegera dengan penuh rasa takut berzikir kepadanya, wa du'aihi, berdoa kepadanya, wa istighfarihi, dan beristighfar. Ya, ya, jadi itu diantara hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada juga riwayat lain yang memerintahkan wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Iya. Dan bersedekahlah. Nah, hadis muttafaq alaih. Ya, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini juga muttafaq alaih. Fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Di antara doanya saya sampaikan tadi, kita berdoa kepada Allah agar segera diakhiri gerhana ini, agar situasi yang menakutkan ini segera berakhir. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Wa sallu, salatlah. Wa tasaddaqu, ya bertakbir kan termasuk bagian dari zikir kan. Nah, termasuk zikir. Jadi zikir secara umum termasuk takbir. Wa sallu, salatlah. Wa tasaddaqu, bersedekahlah. Nah, itu. Jadi waktunya diisi untuk hal-hal tersebut yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaatkan untuk setelah sholat, gerhana masih berlangsung, tetap dalam kondisi takut. Ya. Jadi itu yang seharusnya. Ya, agar hikmah peristiwa ini tercapai. Begitulah seharusnya orang yang beriman. Jadi sangat tidak pantas jika gerhana itu terjadi kemudian biasa-biasa saja, tidak ada rasa kaget, tidak ada rasa takut. Ya. Jadi hendaknya kita dalam kondisi takut. Ya, dan kita manfaatkan waktu yang ada, ya, dengan apa yang telah kita dengar. Sholat sudah selesai, zikir, doa, istighfar, bersedekah. Nah, istighfar, bersedekah. Terus itu diulang-ulang. Zikirnya, doanya, istighfarnya. Ya. Sampai selesai. Selesai baru tenang. Beristirahat. Begitu. Nah, jelas ya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah apakah disyariatkan khutbah setelah sholat gerhana. Untuk pembahasan khutbah ini tentunya tertuju kepada jamaah yang mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid ya. Ya. Adapun yang sendiri-sendiri di rumah ya enggak, tidak berlaku. Nah. Iya, sendiri di rumah atau mungkin ada yang berjamaah dengan istrinya berdua atau dengan anaknya. Iya. Ini yang dibahas yang berkumpul ya. Berjamaah mengerjakan sholat gerhana di masjid, apakah disyariatkan ada khutbah? Masalah ini masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat tidak ada khutbah, tidak ada khutbah setelah sholat gerhana. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan ini yang masyhur pada mazhab Hambali. Abu Hanifah, Malik, yang masyhur dalam mazhab Hambali. Iya. Ibnu Qudamah termasuk mendukung ini. As-Sa'di bagaimana? Di matan ada enggak? Di matan Manhajus Salikin. Apakah Sa'di menyebutkan khutbah? Jawabannya tidak kan? Ya. Tidak menyinggung khutbah. Ya, yang sepertinya Sa'di mengikuti ini, mengikuti mazhabnya, mazhab Hambali. Wallahu alam. Di kitab beliau yang lain tidak, belum sempat mengecek. Nah. Adapun di sini beliau tidak menyinggung khutbah. Nah, apa dalil pendapat ini? Kesimpulan mengenai dalil pendapat ini mengatakan tidak ada khutbah bisa dilihat dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah menjelaskan dalilnya. Ya, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang telah kita dengar tadi dan yang semakna dengannya. hadis Aisyah, Ibn Abbas, hadis Abu Bakar, Mughir bin Syu'bah, hadis banyak kan hadisnya. Hadis-hadis yang telah kita dengar dan yang lainnya yang tidak sempat disebut. Dari mana sisi pendalilannya? Kata mereka yang diperintahkan oleh Nabi kan salatlah kalian, berdoalah kalian, berzikirlah kalian, beristighfarlah kalian, bersedekahlah kalian. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan dan ada yang berkhutbah. Dan setelah salat berkhutbahlah, tidak ada perintah khutbah. Sallu wa kabbiru. Hadis-hadis yang sudah kita dengar itu Nabi memerintahkan salat, doa, zikir, takbir, istighfar, ya, dan seterusnya. Nabi tidak memerintahkan berkhutbah. Seandainya disunnahkan kata mereka, tentunya Nabi memerintahkan. Jadi bagaimana dengan khutbah Nabi sendiri? Nah, itu. Nabi kan berkhutbah setelah salat gerhana. Nah, bagaimana khutbah Nabi sendiri itu bagaimana? Yang di khutbahnya itulah Nabi mengatakan salatlah kalian, berdoalah kalian, dan seterusnya. Nah, mereka mengatakan bahwa Nabi berkhutbah itu sifatnya hanya untuk menjelaskan hukum gerhana yang terjadi, bukan sebagai khutbah yang disyariatkan setelah sholat gerhana. Begitu mereka memahami masalah ini. Apalagi sholat gerhana ini sholat sunnah yang juga disyariatkan dikerjakan sendiri, sendiri-sendiri di rumah, tidak ada khutbahnya. Itu kesimpulan dalil mereka. Ya, jika kita perhatikan dalil mereka cukup kuat ya, cukup kuat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan khutbah setelah sholat gerhana. Syariatkan khutbah setelah sholat gerhana, setelah pelaksanaannya secara berjamaah di masjid, baik gerhana masih berlangsung atau sudah selesai. Ketika selesai dari sholat, gerhana masih berlangsung atau gerhana sudah selesai, disyariatkan khutbah. Ya. Nah, dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Asma binti Abi Bakar. Hadis Aisyah muttafaq alaih, hadis Asma juga muttafaq alaih. Nah, pada hadis Aisyah dan hadis Asma itu lafadznya kan fa khotoban nas, begitu kata Aisyah. Fa khotoban nasa fahamidallaha wa athna alaih. Fakhotoban nasa, kemudian Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallaha, kemudian memuji Allah. Wa athna alaih, dan menyanjung Allah. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan dalam khutbahnya, itu menjelaskan bahwa matahari, bulan, ya, termasuk ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mengalami gerhana karena kematian dan kelahiran seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, pada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu salatlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, dan seterusnya. Begitu pula hadis Asma. Ya, begitu pula hadis Asma. semakna dengan ini. Nabi berdiri berkhutbah. Lafadznya, falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi. Kemudian ketika Nabi selesai dari salatnya, Nabi berdiri memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berkhutbah, begitu. Dan ternyata kita mendapati ketika menelusuri riwayat-riwayat itu, termasuk riwayat Aisyah tadi itu, Nabi bukan hanya mencukupkan bercerita, berbicara tentang gerhana itu saja, tidak. Ya. Tetapi banyak hal yang disampaikan. Termasuk yang disampaikan misalkan di hadis Aisyah, Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang saya tahu, ladhahiktum qalilan wala bakaitum kathiran, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Bisa silakan dilihat kumpulan kumpulan riwayat-riwayat ya Nabi alaihi wasallam yang isinya tentang khutbah. Apa saja yang dikhutbahkan oleh Nabi. Bisa dilihat di kitabnya Syekh Al-Albani. Ya, sifat salat khusuf, sifat salat gerhana. Jadi lahiriah hadis Aisyah, hadis Asma, ya. Maknanya tampak bahwa Nabi berkhutbah. Ya, dan khutbah Nabi itu memang khutbah setelah sholat gerhana. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin dan Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Ibnu Baz, mereka memfatwakan pendapat yang mengatakan ada khutbah, disyariatkan khutbah. Cuma permasalahannya berapa kali khutbah? Berapa kali khutbah? Ya. Karena mazhab Asy-Syafi'i mengatakan khutbahnya dua kali, seperti khutbah Jumat. Seperti khutbah Jumat, tapi mazhab ini marjuh. Tidak ada dalilnya. Dan juga tidak bisa dikias. Tidak bisa dikias. Ya. Kesimpulannya yang rajih khutbahnya hanya satu kali dan itu yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Ya. Dan Al-Albani. Ibnu Utsaimin dan Al-Albani merajihkan khutbahnya hanya satu kali. Sesuai hadis Aisyah dan hadis Asma. Nah, jadi kesimpulannya sepertinya masih yang terbaik pendapat yang mengatakan khutbah, hadis syarat yang khutbah satu kali memadukan semua hadis. Iya, jadi meskipun Nabi pada khutbahnya itu tidak memerintahkan berkhutbah, tetapi Nabi mengerjakannya. Setelah sholat gerhana Nabi berkhutbah. Nah, menjelaskan tentang hukum ya yang terkait dengan gerhana dan hal-hal yang terkait dengan akhirat ya, tentang fitnah kubur. Nabi menyampaikan di khutbahnya tentang fitnah kubur, menyampaikan tentang surga, neraka dan yang lainnya. Ya. Banyak perkara yang disampaikan di khutbah itu. Nah. Jadi itu yang afdal. Ya. Jika mampu, ada khutbah setelahnya. Nah, ini hukumnya mustahab. Seperti halnya sholatnya juga mustahab. Barakallahu fikum. Ini akhir pelajaran kita tentang sholat gerhana. Barakallahu fikum. Nah, tafadhalu jazakumullah khairan. Alhamdulillah.